Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salma tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita sampai pada halaman yang ke-75, masih membahas seputar masalah akad salam. Kita akan membaca keterangan bahwasanya dalam akad salam diperbolehkan harganya jatuh lebih murah. Dan ini bukan termasuk di antara bentuk riba. Jika seorang melakukan akad salam dengan harga yang lebih murah, apakah ini termasuk riba? Jawabannya, ini bukan termasuk riba. Karena secara prinsip pemilik barang berhak untuk menentukan harga barangnya selama harganya jelas. Penjual berhak memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran tunai di muka sebelum barang diserahkan. Dan itu adalah di antara keuntungan konsumen ketika mengadakan akad salam. Mereka mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Sementara penjual mendapatkan modal untuk membeli barang dengan harga yang lebih cepat, ya, atau dengan apa, uang dan modal yang lebih cepat. Di sini saya kutipkan keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah mengatakan, لأن الناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم. Manusia sangat membutuhkan akad ini, karena pemilik tanaman, buah-buahan atau barang dagangan butuh modal untuk dirinya. يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم, butuh modal untuk dirinya. Sementara mereka kekurangan modal itu, sehingga boleh melakukan akad salam agar bisa terbantu dan konsumen mendapatkan manfaat. Fayajuzu lahumus salam liyartafiku wayartafikul muslim bil istirhas. Dan konsumen mendapatkan keuntungan dalam bentuk istirhas, yaitu harganya ada potongan, ada diskon di sana. Tayyib. Dan itu salah satu di antara kelebihan dari akad salam. Apakah ini bukan termasuk riba? Kita ulangi lagi ya. Jawabannya, ini bukan termasuk riba meskipun harganya lebih murah. Baik. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Jika model seperti ini bukan termasuk riba, lalu kenapa dalam praktek yang kita lakukan ketika bertransaksi dengan GoFood atau Gojek, lalu kita membayar menggunakan GoPay yang di situ ada diskon, termasuk di antara bentuk riba, sementara dalam akad salam bukan termasuk riba? Tayyib. Yang perlu kita pahami seperti ini ya, bahwa dalam akad salam, akad salam itu termasuk di antara akad muawadhah. Ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa akad salam termasuk akad muawadhah. Dan dalam akad muawadhah, maka di situ ada keseimbangan antara iwad dengan muawad. Iwad itu apa? Iwad artinya adalah apa yang dibayarkan, muawad artinya apa yang diterima, apa yang diserahkan dan apa yang diterima. Nah, dalam keseimbangan yang dulu pernah kita sampaikan, di sana ada tiga hal yang diperbolehkan. Sama-sama tunai, dan ini yang paling sering kita lakukan ya. Ini tunai, ini tertunda, dan itu akad salam. Ini tertunda, iwad tertunda, muawad tunai, dan itu jual beli bitaksid. Baik bitaksid, jual beli kredit. Ini tertunda, iwat tertunda, muawat tertunda. Yang ini disebut dengan bai'ul kalik bil kalik, dan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Sehingga empat tadi, tiga dibolehkan, sama-sama tunai, salah satu tunai, kiri tunai, kanan tidak tunai, kanan tunai, kiri tidak tunai, ini hukumnya boleh. Begitu yang keempat, ini tidak tunai, ini tidak tunai, maka jadinya baik bitaksid, dan itu jadinya kalik bil kalik, dan itu dilarang dengan sepakat ulama. Baik, saya tidak perlu mengulang itu. Namun yang akan kita lihat di sini adalah jika ini dibayar tunai, sementara ini tertunda, lalu mendapatkan diskon. Di sini dapat diskon. Plus diskon. Kenapa tidak disebut sebagai riba? Alasan utamanya adalah Anda pahami kaidah riba. Riba itu terjadi ketika kapan? Ketika akad utang piutang. Riba terjadi ketika akad, dalam akad utang piutang. Pertanyaannya, uang tunai yang dikasih potongan diskon tadi itu utang atau bukan? Utang atau bukan? Jawabannya, ini bukan utang. Nah, dalam akad salam, dalam akad salam yang dilakukan adalah jual beli. Nah, ini garis bawahi bagian ini, bukan utang piutang. Sehingga tidak ada istilah bahwa uang yang diserahkan itu adalah uang utang. Dalam akad salam yang dilakukan adalah jual beli, bukan utang piutang. Sehingga uang yang diserahkan adalah alat bayar. Sehingga uang yang diserahkan secara tunai adalah alat bayar dan bukan utang. Beda? Uang yang diserahkan secara tunai itu adalah alat bayar dan bukan utang. Baik. Terus kalau itu jual beli, objeknya mana? Objeknya mana? Objeknya tertunda. Dengan sebutan yang kemarin sudah kita kasih istilah mausuf fi dhimmah, yang berkali-kali kita sebutkan istilah itu ya. Objeknya adalah objek yang mausuf fi dhimmah. Objek mausuf fi dhimmah berarti dia tidak ada di majelis akad, tapi dijelaskan berdasarkan kriteria, dan nanti akan didatangkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati. Baik, Anda garis bawahi bagian ini, itu adalah alat bayar ya, dan bukan utang piutang. Tayyib, lalu bedanya apa dengan GoPay? Bedanya apa dengan GoPay? Yang di situ ketika mendapatkan diskon, hukumnya dilarang. GoPay ini bukan. Ketika ada orang top up, saat orang top up GoPay, maka dia tidak membeli sesuatu. Tapi yang dia lakukan adalah dia menaruh uang di situ. Dan nanti akan dijadikan sebagai calon alat bayar. Di sini ya. Bahasanya posisi GoPay di sini, dia ketika top up, dia tidak membeli sesuatu, tapi ini mau dijadikan sebagai calon alat bayar. Makanya andaikan GoPay itu Anda biarin aja, Berkurang enggak dia? Tidak. Beda dengan salam ini. Ketika Anda sudah menyerahkan uang itu kepada penjual, maka Bapak biarkan saja, nanti akan datang barangnya. Dan begitu datang barangnya, ya berarti Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Sehingga dia adalah alat bayar dan bukan memberikan utang. Karena sifatnya dia calon alat bayar untuk GoPay, ya, maka top up GoPay ini disebut memberi utang. Dan nanti uang itu akan dimanfaatkan ketika Anda belanja jasa yang disediakan oleh pihak Gojek. Dari sinilah beberapa asatidzah melihat bahwa diskon GoPay itu masuk kategori riba, karena ini berawal dari akad utang. Sementara kalau ini ada diskon, itu tidak termasuk riba. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan baca keputusan Majma' Fiqih Islami berkaitan dengan akad salam. Di sini saya sebutkan termasuk juga koror Majma' Fiqih Islami yang berbahasa Arab, ya. Nah, coba kita baca di halaman 77. Keputusan Majma' Fiqih Islami untuk akad salam. Pada maklumat pada muktamar ke-9 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 6 Dzulqa'dah tahun 1415 Hijriah. Secara khusus membahas akad salam dan aplikasinya di dunia perbankan. Di antara aturan salam yang disampaikan dalam qoror atau keputusan majma' adalah, yang pertama, barang yang bisa menjadi objek akad salam meliputi semua objek yang bisa diperjualbelikan dan memungkinkan untuk dijelaskan berdasarkan kriteria, dan bisa menjadi barang terutang yang dijamin pihak penjual, baik bentuknya bahan mentah, hasil pertanian, atau barang manufaktur. Barang manufaktur berarti barang hasil produksi, kemudian dia nanti dijual oleh seorang trader, bukan dijual oleh produsennya. Yang kedua, dalam akad salam wajib menentukan batas waktu penyerahan barang, baik mengacu kepada kalender atau dikaitkan dengan kejadian yang pasti terjadi. Contoh kejadian yang pasti terjadi apa? Musim hujan, musim panen. Karena itu bagian dari siklus bumi yang selalu dia akan terjadi terus dan manusia mengetahuinya. Meskipun batas waktunya ada sedikit pergeseran yang tidak sampai menimbulkan sengketa seperti musim panen. Misalnya di Arab, ya, musim panen kurma itu ada bulannya sendiri. Biasanya bulan sekian musim panen. Ya, meskipun kadang ada pergeseran, geser sekian hari atau geser satu bulan, tapi itu goror yang sifatnya kecil. Yang ketiga, pada asalnya Ra'sul Mal, uang pembayaran, harus dilakukan di majelis akad, meskipun boleh ditunda 2 atau 3 hari sekalipun disepakati sebelumnya. Hanya saja masa penundaan tidak boleh sama dengan masa penyerahan barang atau bahkan melebihi dari masa penyerahan barang. Dan ini berdasarkan pendapat mazhab Malikiyah. Yang ini sudah pernah kita singgung, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa mengenai pembayaran ulama khilaf, apakah boleh dibayar sebagian, kemudian nanti sisanya dibayarkan menyusul. Ada dua pendapat yang kemarin kita sebutkan. Dan di sini wallahu taala alam, bahwa Majma' Fiqih Islami lebih memilih pendapat yang diperbolehkan. Anda bisa lihat di teks Arabnya, al-aslu ta'jilu qabdi ra'si malis salam fi majlisil aqd wa yajuzu ta'khiruhu li yawmaini aw thalathah walau bi syartin. ala alla takuna muddatat ta'khir musawiyatan aw zaidatan anil ajal al muhaddad lis salam. Pada asalnya dalam akad salam, ra'su malis salam, uang yang diserahkan sebagai alat bayar, itu diserahkan secara tunai di depan, di majelis akad. Namun boleh ditunda 2 atau 3 hari, meskipun dengan kesepakatan. Ala antakun alla takuna muddatat ta'khir musawiyatan, dengan syarat jangan sampai rentang penundaan itu sama atau lebih dari masa salam. Sehingga misalnya barang akan diserahkan 3 bulan lagi, berarti 3 bulan ini disebut dengan al-ajal muhaddad lis salam, waktu yang ditetapkan untuk salam. Nah, pembayarannya dilunasi atau dibayar saat barang datang, atau saat apa? Bahkan lebih dari setelah barang datang. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dibolehkan secara syar'i pihak al-muslim, yaitu pembeli, meminta jaminan barang atau penjamin manusia dari muslim ilaih, dari penjual. Ya. Misalnya A melakukan akad salam dengan B, A sebagai pembeli, dia bayar secara tunai. Lalu A minta penjamin, penjaminmu siapa? Oh, penjamin saya adalah X, hukumnya boleh. Boleh bagi pembeli untuk meminta ganti objek salam dengan barang yang lain selain emas dan perak, selain nukut, setelah batas waktu penyerahan barang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, mengingat tidak ada dalil maupun pernyataan ijma' yang melarang hal itu. Dan ini dengan syarat barang pengganti tersebut bisa dijadikan sebagai barang salam sesuai nilai uang yang dibayarkan. Ya, sehingga misalnya barangnya tertunda dalam waktu yang lama, lalu dia minta ganti. Dan kata majma' di sini hukumnya diperbolehkan. Yang keenam, jika penjual tidak bisa menyerahkan barang salam sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pembeli memiliki hak pilih antara menunggu sampai penjual bisa mendapatkan barang itu, atau membatalkan akad salam, atau menarik kembali uangnya. Berarti di sini dia punya hak khiyar. Kenapa? Karena penjual tidak bisa tepat waktu. Maka hak khiyarnya dia bisa tunggu, atau dia batalkan dan menarik kembali uangnya. Namun jika penjual tidak mampu menyerahkan barang salam karena penjual mengalami kesulitan ekonomi, maka harus ditunggu sampai dimudahkan baginya untuk mendapatkan barang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, فَإِنْكَانَ ذُوْ أُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ. Jika dia mengalami kesulitan, maka tunggulah sampai batas waktu yang mudah baginya. Yang ketujuh, tidak boleh ada kesepakatan denda karena keterlambatan penyerahan barang salam, karena salam semakna dengan utang, sementara dalam akad utang tidak boleh mempersyaratkan ada tambahan karena penundaan. Ya. Tidak boleh ada asyartul jazai, yaitu denda karena keterlambatan, anit ta'khir fi taslimil musallam fihi. Ya. Tidak boleh ada denda karena terlambat menyerahkan barang. Sehingga coba kita lihat di sini. Jadi uang ini tidak kita sebut sebagai utang karena dia adalah alat bayar. Sehingga posisi yang terutang di situ adalah posisi ini, mu'awad, yang mausuf fi dhimma. Dia terutang karena tidak ada di majelis akad. Nah, dalam keputusan majma' fikih, tertunda menyerahkan mu'awad tidak boleh ada denda, karena ini semakna dengan penundaan posisi barang yang terutang. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, tidak boleh dijadikan utang sebagai ra'sul mal, modal salam, karena sama halnya dengan jual beli utang dengan utang. La yajuzu ja'lu daini ra'samalin lisalam li'annahu min bai'id dain bitain. Tidak boleh menjadikan utang sebagai modal salam. Wallahu alam. Sehingga tidak boleh misalnya ketika akad salam dilakukan, terus dia sampaikan, saya utang dulu, ya, saya utang dulu, nanti ketika barangnya datang baru saya bayar. Nah kalau seperti itu yang terjadi, maka jadinya jual beli kalik, bil kalik. Wallahu a'lam. Baik, dan di sini saya cantumkan teks bahasa Arabnya agar Anda bisa lihat. Dan Majma' Fiqih Islami di sini adalah lembaga yang mengkaji Islam yang berkantor pusat di Jeddah, Saudi, di bawah Munadzamah At-Ta'awun Al-Islami. Lembaga ini didirikan tahun 1974, beranggotakan para ulama dan ahli fikih dari seluruh dunia. Tayyib. Walhamdulillah. Dan berikutnya kita akan beralih kepada penjelasan tentang salam hal dan salam muajjal. Ini mengulang seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya tentang pembagian salam. Ada salam hal, ada salam muajjal. Salam muajjal adalah akad salam di mana waktu penyerahan barang cukup lama, sebulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Model salam muajjal ini yang dipraktekkan para sahabat di masa silam. Sehingga pembahasan mengenai hukum salam muajjal sama seperti pembahasan tentang hukum salam itu sendiri. Disebut salam muajjal karena dia tertunda. Sehingga untuk salam muajjal kita telah selesai membahasnya. Anda bahas buka buku fikih tentang salam, nah itu pasti arahnya adalah ke salam muajjal. Yang kedua, salam hal adalah akad salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Atau lebih tepatnya, salam hal adalah salam di mana rentang waktu penyerahan barang belum memenuhi kriteria rentang waktu salam muajjal. Disebut salam hal artinya salam yang disegerakan. Jika kita meminjam istilahnya Ustaz Erwandi, beliau kasih terjemah dengan salam tunai. Nah, ulama berbeda pendapat berapa batas minimal rentang waktu untuk bisa disebut salam muajjal. Karena itu mereka juga berbeda pendapat mengenai batasan rentang waktu singkat yang menyebabkan akad salamnya menjadi akad salam hal. Ya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum salam hal. Ya. Dan hal ini juga menyebabkan perbedaan itu, ya. Baik, kita sebutkan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai hukum salam hal. Pendapat pertama, salam hal hukumnya dilarang. Sehingga orang yang melakukan akad salam, namun penyerahan barangnya singkat, waktunya pendek, maka hukumnya dilarang, karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud jumhur di situ adalah selain Syafi'iyah. Yang dimaksud jumhur di sini adalah selain Syafi'iyah. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa dalil tentang batalnya salam hal. Dalil ini yang dibawakan oleh jumhur ulama. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah salam hal diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, sebagian Malikiyah, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh beberapa ulama ahli tahqiq seperti Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Sementara Ibnu Qayyim, beliau mengalami perubahan, dulu menguatkan pendapat jumhur, kemudian di literatur yang lain beliau memilih pendapat Syafi'iyah yang membolehkan salam hal. Nah, di antara dalil pendapat Syafi'iyah di sini saya sebutkan ada 3, ya. Ada hadis Aisyah, kemudian yang kedua adalah masalah unsur gharar, yang ketiga larangan menjual barang yang belum dimiliki dalam hadis hakim itu dimaknai pada masalah salam muayyan. Tayyib. Kita coba lihat dulu ya. Jadi akad salam dilihat dari waktu penyerahan objek salam dibagi menjadi dua. Kemarin sudah kita sampaikan. Ada salam muajjal. Salam tertunda. Dan ada salam hal. Salam hal, salam yang pembayarannya atau salam yang penyerahan barangnya lebih cepat. Salam yang penyerahan barangnya lebih cepat. Tayyib. Yang pertama, hukumnya boleh dengan ijma ulama. Ulama sepakat hukumnya boleh. Dan pembahasan salamnya itulah salam muajjal. Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sementara mereka melakukan salam itu untuk rentang waktu setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Sehingga salam muajjal ini salam yang dipraktekkan di zaman sahabat. Mereka kalau melakukan akad salam, itu waktunya lama. Bisa sampai setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Makanya ketika Rasulullah SAW membolehkan di situ, ijma' para sahabat, ijma' kaum muslimin, salam muajjal hukumnya boleh. Nah berikutnya, tentang salam hal. Salam hal ini berarti salam yang rentangnya pendek. Salam rentang pendek. Nah untuk salam rentang pendek ini ulama beda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat siapa saja? Yang pertama adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ini melarang. Yang kedua pendapat Syafi'iyah. Dan tadi kita sebutkan sebagian Malikiyah, tapi yang dominan Syafi'iyah hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kapan sebuah salam disebut sebagai salam muajjal dan salam hal ya, tentang masalah rentang waktu. Kapan bisa disebut sebagai salam muajjal? Ada khilaf di antara pendapat jumhur. Nah, khilaf ini kan terjadi karena ini ya. Jumhur yang melarang salam hal, kemudian mereka beda pendapat. Rentang waktunya untuk bisa disebut salam muajjal itu berapa? Ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan salam muajjal rentang waktunya adalah satu bulan. Ada yang mengatakan rentangnya setengah bulan. Ada juga yang mengatakan setengah bulan. Dan yang cukup serius dalam masalahnya adalah Hambali, 6 bulan. Nah, batasan-batasan waktu ini kembali kepada ijtihad mereka. Dan salah satu di antara pertimbangan madhab Hambali yang menyatakan 6 bulan adalah agar terjadi taghayyurus zaman. Agar memungkinkan terjadi perubahan harga. memungkinkan terjadi perubahan harga. Sehingga kalau waktunya pendek, maka kemungkinan ini tidak terjadi. Meskipun tidak harus ada, tapi itu sifatnya adalah rentang waktu yang secara ukuran biasanya akan mengalami terjadinya perubahan harga. Baik. Karena itu begini, kalau Anda lebih cenderung menguatkan pendapat Syafi'iyah yang membolehkan salam hal, maka enggak tahu ini pun enggak masalah. Karena semua salam, baik tunai, baik pendek maupun panjang, hukumnya boleh. Tapi kalau Anda menguatkan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa salam hal hukumnya terlarang, maka Anda harus tahu ini. Terus untuk bisa disebut salam mu'ajjal, itu rentang waktunya berapa lama? Nah, Anda lihat khilaf yang dialami oleh jumhur. Misalnya kita ambil yang paling normal, anggaplah 1 bulan. Berarti ketika ada orang melakukan akad salam, yang satu tunai gitu ya, uang tunai, ini dibayar tunai, kemudian muawatnya barang datang 1 bulan lagi, hukumnya boleh. Kalau kurang dari ini tidak boleh. Ditunggu dulu sampai barang itu bisa didatangkan 1 bulan lagi. Ini pendapat yang disampaikan oleh jumhur. Baik, sekarang kita akan lihat alasannya ya. Bisa dihapus. Baik. Ada satu hadis yang dia menjadi titik sengketa dalam masalah ini, yaitu hadis Hakim bin Hizam. Hadis Hakim bin Hizam. Karena itu di halaman 85 saya cantumkan antara hadis Hakim bin Hizam dan salam hal. Karena ini merupakan titik sengketa yang menjadi titik perbedaan antara pendapat jumhur ulama dengan pendapat Syafi'iyah. Sekarang kita akan lihat hadis Hakim bin Hizam. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Hakim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu yas'aluni al-bai'a. Laisa 'indi ma abi'uhu. Tsumma abi'uhu min as-suqi." Faqala la tabi ma laysa indak. Ada banyak riwayat dengan redaksi yang sedikit berbeda. Namun di sini saya cantumkan redaksi yang lebih lengkap sehingga kita bisa lihat sampai pada latar belakang dari kejadian yang disampaikan oleh Hakim. Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku lalu memintaku barang yang tidak aku miliki. Aku tidak memiliki barang yang aku jual itu. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Larangan menjual yang belum dimiliki juga disebutkan dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW menyebutkan empat larangan dalam jual beli. Salah satunya adalah wa an bai'i ma laisa indak, dan dilarang dan janganlah melakukan jual beli untuk objek yang tidak kau miliki. Baik. Lalu saya sampaikan di sini, kapan hakim menjual dan bagaimana sisi larangan hakim. Hakim sudah menjual ke konsumennya sejak konsumennya datang pertama kali. Setelah transaksi dan hakim dibayar tunai. Kemudian hakim mencarikan barang itu di pasar, lalu barang itu diserahkan ke konsumen. Kita bisa menyimpulkan skema transaksi yang dilakukan hakim bersama konsumennya. A. Konsumen satu, konsumen datang ke tempatnya hakim untuk membeli barang X yang tidak dimiliki hakim. Yang kedua, keduanya bertransaksi. Si A membayar secara tunai ke hakim sesuai dengan harga yang disepakati. Bisa juga dia membayar secara kredit, meskipun kemungkinan ini kecil karena berarti terjadi transaksi utang dengan utang. Dan kesimpulan yang kedua ini, bisa juga dia membayar secara kredit. Anda kasih garis bawah ya, bagi yang bawa buku kasih garis bawah atau kasih highlight. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Arifin Badri, diskusi antara saya dengan beliau saat di mobil ya. Jadi salah satu yang beliau sampaikan, kemungkinan kenapa hakim itu dilarang adalah karena si A, konsumen hakim itu, bayarnya tidak tunai ya. Meskipun kemungkinan ini kecil karena berarti terjadi jual beli utang dengan utang. Yang ketiga, hakim membeli barang itu di pasar lalu beliau serahkan ke si A. Tayyib. Kita lihat di sini ya. Ini ada A, ini ada hakim. Hakim bin Hizam. Dan Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau termasuk salah satu di antara pedagang yang kaya di Mekah. Si A datang ke hakim untuk membeli sebuah barang, barang X. Namun ketika itu hakim tidak punya barang X. Baik. Karena hadis ini berbicara tentang akad salam, berarti jika si A bayarnya tidak tunai, itu kemungkinan kecil. Kemungkinan besarnya si A bayar secara tunai. Tunai. Dan sudah dilakukan akad. Nah, karena barang X tidak dimiliki hakim, hakim berangkat ke pasar. Setelah akad untuk mendapatkan barang itu. Dia nyari barang X. Maka dapatlah dia barang X. Kemudian setelah itu barang tadi diserahkan ke si A. Yang jadi pertanyaan begini. Hakim di Mekah. Si A juga di Mekah. Pasarnya juga di Mekah. Sehingga tiga lingkaran ini atau tiga alur ini semuanya terjadi di Mekah. Karena hakim tidak keluar kota. Apa buktinya tidak keluar kota? Beliau transaksi pagi, sore diserahkan. Beliau transaksi sore, malam diserahkan. Sehingga batas waktunya sangat pendek. Hanya selisih jam. Dan itu kalau keluar kota tidak cukup. Baik, selesai melakukan akad ini, hakim menyerahkan barang itu ke si A. Berarti kan gini ya, sumber, kalau saya tulis supplier, supplier X itu berada di kota yang sama antara hakim dengan A. Berarti maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kenapa A nggak beli langsung ke pasar? Kenapa dia beli ke hakim? Padahal semakin banyak tangan itu semakin mahal atau murah? Semakin mahal. Ini tangan keberapa? Tangan ketiga. Wah, itu berarti semakin mahal. Kalau kita beli langsung dari sumbernya, mungkin bisa dapat harga yang lebih murah. Nah, tapi itu tidak menjadi sumber perbincangan yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama. Namun di situ salah satu di antara indikator bahwa transaksi salam ini dilakukan secara tunai, dilakukan secara hal, dilakukan secara pendek waktunya. Baik. Terus yang terjadi gimana? Nah, ulama beda pendapat sekarang. Ulama beda pendapat. Coba kita baca di sini. Model transaksi hakim ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sebut sebagai tindakan menjual barang yang belum dimiliki. Nah, ini kasih highlight. Skema ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut menjual barang yang belum dimiliki. Kata Syekhul Islam, innama sa'alahu an bai'ihi halan fa innahu qala abi'uhu thumma azhabu fa abta'uhu fa qala lahu la tabi' ma laysa indak. Hakim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jual belinya secara tunai, yaitu salam tunai. Kemudian karena beliau mengatakan aku jual kepadanya, kemudian aku ke pasar untuk membelikan barang itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Nah, para ulama menjelaskan bahwa zahir yang dilakukan oleh hakim adalah jual beli salam. Hanya saja karena waktunya singkat, maka masuk dalam kategori salam hal. Disinilah ulama berbeda pendapat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hakim. Nah, kembali kepada dua pendapat tadi ya. Anda paham ini, insya Allah nanti mudah memahami dropshipping. Baik, alasan mengapa hakim dilarang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini. Pendapat pertama mengatakan hakim dilarang karena waktunya pendek. Waktunya pendek, sehingga dia hanya menyerahkan barang itu dalam waktu yang singkat. Akadnya pagi, diserahkan sore misalnya. Dan itu masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Nah, sehingga jika waktunya pendek, tidak berlaku hukum salam yang beliau izinkan untuk para sahabat yang lain. Tidak berlaku hukum salam. Yang dimaksud hukum salam di sini adalah salam mu'ajjal. Tidak berlaku hukum salam mu'ajjal. Dan ini pendekatan jumhur. Ini pendekatan jumhur. Pendapat kedua mengatakan bahwa hakim dilarang karena objeknya tertentu, sehingga di situ jadinya baik muayyan. Jadinya apa? Baik muayyan. Objeknya tertentu, sehingga ini masuk dalam kategori salam muayyan. Nah, salam muayyan hukumnya dilarang dengan sepakat ulama, sehingga dia dilarang karena dia salam muayyan, bukan karena waktunya yang pendek. Nah, begitu maksud. Bukan karena waktunya yang pendek. Nah, pendekatan kedua ini adalah pendekatan mazhab Syafi'iyah. Jadi jumhur ketika membantah Syafi'iyah, wahai Syafi'iyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hakim dengan praktek seperti ini. Dan itu karena waktunya pendek. Sehingga kalau waktunya pendek, berarti tidak berlaku hukum salam. Makanya dimasukkan dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Nah, dijawab oleh Syafi'iyah, wahai jumhur, enggak benar kayak gitu. Bahwa hakim dilarang oleh Nabi SAW karena objeknya muayyan, objeknya tertentu. Dan salam dengan objek tertentu hukumnya dilarang, bukan karena masalah waktu. Dan itulah titik khilaf antara jumhur dengan Syafi'iyah. Baik, dari sinilah skema dropship yang di situ ada dropshipper, ada supplier, ada konsumen. Ini sebenarnya skemanya ini masuk dalam kategori salam hal. Skema dropship itu salam hal. Sehingga ada tiga pihak ya. Dropshippernya ini hakim, suppliernya ini pasarnya hakim, ini konsumen si A tadi. Konsumen pesan barang ke dropship, dropshipper tidak punya duit, tidak punya barang. Tapi dia jualan. Lalu dia pesan ke supplier dengan konsumen bayar tunai ya. Di sini bayar tunai. Lalu dia pesan ke supplier. Setelah itu supplier memberikan barang tadi ke konsumen. Dalam waktu kurang lebih hanya 3 sampai 7 hari sepekan. Kalau luar pulau ya mungkin sampai 10 hari. Sehingga rentang waktunya kurang dari waktu salam muajjal. Nah, ini boleh ataukah tidak? Jumhur melarang. Dan ini pendapat Ustadz Erwandi. Syafi'iyah membolehkan. Dan ini pendapat Ustadz Arifin Badri ya. Maka ada madhab barat ya, diwakili oleh Ustadz Erwandi. Dan ada madhab timur yang ada di Jember, diwakili oleh Ustadz Arifin Badri. Pak Ustadz pilih yang mana? Karena saya di tengah di Jogja, antara timur dan barat, sehingga saya menyampaikan berdasarkan khilaf yang terjadi di antara para ulama. Baik. Yang ingin kita perhatikan di sini adalah, Anda coba lihat, istilah dropshipper itu apakah pernah didengar oleh Imam Syafi'i? Istilah dropshipper apakah pernah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Oleh Ibnu Qayyim? Enggak pernah dengar ya. Kita bisa pastikan kayaknya mereka ini kan istilah baru, Pak. Baru ada di zaman sekarang istilah ini ya, dengan skema tadi. Tapi itulah yang sebagaimana mukaddimah yang dulu kita sampaikan, bahwa kasus yang baru bisa didekati dengan jenis kasus yang sudah ada di masa silam, dan jenis kasusnya itu ada dalam dalil. Contohnya hadis Hakim bin Hizam. Dari situ kita bisa memahami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dan menciptakan kejadian di masa wahyu itu turun, yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu untuk membahas berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat zaman sekarang. Baik. Nah, kita belum mendetailkan menyoal dropshipping di halaman 89 dan seterusnya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dengan menurunkan perbedaan pendapat yang tadi kita sudah sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, bisa di nomor seperti yang tertera. Nah, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Ustaz, apa hukum bermain layangan? Baik, kita coba angkat pertanyaan dulu. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ini benar saya. Kami biasa membeli barang dari distributor. Nah, itu entah si distributor ini dia mengambil barang, kita barang import gitu. Tapi ini yang negara udah importir. Suatu saat di agen-agen ini atau dia distributor ini menginformasikan kepada kita bahwa kedepan akan ada kenaikan harga. Mohon maaf Bu. Mohon maaf, suaranya tidak jelas. Anda bisa lebih keraskan lagi HP-nya? Oke, baik-baik. Jadi kita beli barang ke suatu agen dan agen ini membeli barang membeli barang entah dari mana, mungkin dari importir atau apa, saya juga kurang jelas. Kemudian pada suatu saat si agen ini bilang bahwa ke depan akan ada kenaikan harga pada ke depan, tapi kalau misalnya dibeli sekarang masih harga lama. Terus kita membeli dalam jumlah yang cukup besar untuk mengantisipasi kenaikan harga secara tunai, kita bayar cash. Tapi barangnya itu datangnya tidak langsung, jadi bertahap. Karena dia import, jadi berapa bulan nanti datang lagi, datang lagi dengan quantity yang sebesar tunai harga lama yang kita bayarkan. Itu bagaimana? Baik, insya Allah cukup dipahami ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum main layangan? Permainan yang dianjurkan dalam Islam itu ada beberapa yang kalau kita perhatikan semuanya mengarah kepada kegiatan jihad. Seperti berkuda, kemudian menunggang onta, memanah, bergulat, ya. Termasuk diantaranya adalah permainan menggunakan senjata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka semampu yang kalian bisa. Termasuk diantaranya adalah kalian menunggang kuda dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala anjurkan orang bermain menunggang kuda, karena kepandaian seperti ini sangat dibutuhkan ketika berjihad. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga keutamaan tentang memanah. Urmuya Bani Ismail, memanahlah wahai Bani Ismail. Fa inna abakum kana ramian, karena dulu bapak kalian yaitu Ismail adalah seorang ahli pemanah. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini, permainan ini yang dianjurkan dalam Islam. Dan itu bukan termasuk tindakan lagwun. Nah, selain permainan itu masuk dalam kategori lagwun, masuk dalam kategori menyia-nyiakan waktu. Dan tindakan lagwun itu kegiatan yang tercela dalam agama kita. Tayyib. Karena itu, untuk sebatas permainan layangan, memang pada asalnya ini tidak dianjurkan, sehingga masuk dalam kategori permainan yang lagwun, sehingga kalau itu dipermainkan oleh anak-anak, maka dia ditoleransi. Ini permainan untuk anak-anak, bukan untuk yang dewasa. Yang dewasa jangan ikut, kecuali jika yang dewasa tujuannya dalam rangka untuk menemani anaknya. Berarti dia ikut bermain karena ingin menghibur anaknya, ingin membersamai anaknya. Tapi kalau yang dewasa jadi hobi main layangan, tiap hari adu layangan, gelas dulu ya. Setelah gelas kemudian nanti buat layangan yang kuat, terus diadu ya. Yang seperti ini kalau orang dewasa yang bermain jelas ini lagwun. Tapi kalau anak-anak, ya anak-anak memang waktunya untuk bermain, mereka berhak untuk itu. Termasuk bermain burung dara ya, merpati. Ini juga termasuk lagun. Sehingga yang dewasa jangan, itu permainan anak-anak, biarlah anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian terkait pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, jika Anda melakukan akadnya akad salam, insya Allah diperbolehkan. Sehingga Anda bayar secara tunai di depan, kemudian pihak agen nanti akan mencarikan barang itu sesuai yang Anda pesan. Nah, masalah penyerahan waktunya atau masalah waktu penyerahan barang, apakah harus sekaligus ataukah boleh bertahap, Ini sifatnya masalah teknis, sehingga wallahu ta'ala alam, kami tidak menjumpai adanya keterangan yang melarang penyerahan barang harus dilakukan secara tunai. Sehingga insya Allah tidak masalah jika uangnya sudah dibayar tunai, lalu barangnya didatangkan secara bertahap. Tahap 1 sekian, nanti tahap 2 sekian, sesuai yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Ya Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Jadi di lingkungan saya lazim terjadi sebuah transaksi jasa, yaitu jasa sumur bor Ustaz. Jadi biasanya itu transaksinya si penyedia jasa itu menyatakan bahwa harga sebuah jasa mereka itu 1.500.000 dengan jaminan air itu keluar dengan kondisi lancar dan baik gitu. Baik. Jadi dalam aktualnya itu kadang mereka bisa ngebor cuma satu sumur, terus kadang bisa sampai lebih dari 5 gitu Ustaz. Itu secara syariah, ditinjau dari hukum syariah itu bagaimana ya Ustaz? Baik, cukup Bapak. Boleh tanya satu lagi Ustaz? Silahkan. Apa hukumnya jual beli untuk barang-barang seperti barang hobi yang harganya itu kita dapati kadang tidak wajar gitu Ustaz? Seperti contoh misalnya bunga A yang untuk tahun-tahun lalu itu harganya mungkin hanya sekisaran 50.000, tapi karena sedang sedang booming itu harganya bisa melonjak naik sampai bahkan puluhan juta gitu Ustaz. Dari sisi mubahnya atau kira-kira ditinjau dari hukum syariah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. Baik, yang pertama tentang masalah akad sumur bor tadi ya. Kita coba jelaskan di sini. Jadi akad jasa, jual beli jasa, akad jual beli jasa itu ada dua. Ada ijaroh, ada ju'alah. Ada ijarah, ada ju'alah. Ijarah adalah akad jual beli jasa yang umumnya dibatasi rentang waktu. Umumnya dibatasi rentang waktu. Atau dibatasi dengan hasil. Meskipun bisa jadi belum target. Sedangkan akad ju'ala itu dibatasi dengan target. Ini nanti tidak bingung ya, saya hapus saja yang hasil ini. Sebenarnya kalau dilihat dari contohnya, insya Allah kita bisa melihat bedanya. Akad ijarah itu dibatasi rentang waktu umumnya. Misalnya, Bapak silakan bekerja di tempat saya selama 3 hari untuk membuat pondasi rumah. Per hari saya bayar 150. Tukangnya dibayar 200. Kulinya 150, tukangnya 200. Akhirnya dua orang ini bekerja selama 3 hari. Dia membuat pondasi. Nah, dia bekerja sesuai dengan rentang waktu seperti ini, maka berapapun hasilnya itu diterima. Misalnya dia dapat setengah pondasi. Nah, nanti 3 hari lagi dilanjutkan oleh tukang yang lain, itu boleh. Itu yang disebut dengan akad ijarah. Ada juga yang berdasarkan hasil, misalnya. Bapak bekerja, tolong kerjakan ini, Pak ya. Buatkan satu lemari. Kayunya sudah saya sediakan ini. Semua perlengkapan saya sediakan. Nanti Bapak saya bayar sekian. Akhirnya dia buatkan lemari, jadilah lemari. Tapi bisa jadi dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan, misalnya 3 hari, lemari itu belum bisa maksimal dan penjual atau pemberi jasa berhak untuk mendapatkan bayaran. Yang kedua, ju'alah. Ju'alah itu berdasarkan target. Contohnya tadi, saya akan buatkan sumur harganya 1,5 juta sampai keluar air dengan lancar. Sehingga ju'ala itu bisa melakukan kerjaan lebih, bisa juga sedikit. Tergantung kelancaran. Contoh, laptop saya kena virus. Tolong Bapak benerin. Lah gimana? Ya sudah, ini nanti saya benerin. Pokoknya jaminan virus hilang. Dibayar berapa, Pak? Biasanya saya menerima jasa seperti ini 200 ribu. Baik, saya serahkan laptop, diurus sama dia. Dalam waktu 5 menit selesai, habis virusnya hilang. Dibayar 200 ribu. Cuma 5 menit. Saya diminta nunggu-tunggu, Pak. Saya cek dulu. Dicek. Wah, ini insya Allah bisa, Pak. Tunggu 5 menit. Ditunggu. 5 menit, habis virusnya hilang. Bayar 200 ribu. Konsumen yang lain, dia cek. Wah, ini kayaknya rumit, Pak. Bapak tinggal dulu. Insya Allah nanti saya pelajari lagi. Pulanglah konsumen. Dia berusaha untuk membersihkan virus itu sampai 3-4 hari nggak selesai-selesai. Kok bisa kayak gitu? Itulah akad ju'ala. Sehingga dalam akad ju'ala, dia berdasarkan target. Pokoknya kalau tidak ada hasil, tidak dibayar. Sampai 5 hari, dia merasa putus asa, laptop dikembalikan. Saya tidak berhasil. Dibayar tidak dia? Tidak. Kenapa? Akadnya ju'ala. Nah, akad ju'ala maupun akad ijarah hukumnya boleh ya. Apa dalil akad ju'ala? Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang ruqyah yang menggunakan Al-Fatihah. Para sahabat singgah di sebuah kampung, tapi kampung itu tidak mau menerima mereka. Akhirnya mereka pun singgah di luar kampung itu. Membuat kemah, kemudian nanti dipakai untuk tempat istirahat. Sore harinya, kepala suku kampung itu disengat oleh binatang. Disengat oleh kalajengking atau apa begitu. Sudah berusaha diobati, dan ini kampung kafir ya, ini kampung kafir. Sudah berusaha diobati, ternyata gak sembuh. Akhirnya salah satu di antara mereka berinisiatif, coba kalian minta kepada rombongan tadi. Datanglah di antara mereka ke rombongan para sahabat. Lalu meminta, adakah di antara kalian yang bisa memberikan obat untuk kepala suku kami? Kemudian salah satu sahabat mengatakan, saya mau, asal nanti kalau sembuh, saya dikasih kambing. Karena tadi kami mau singgah, kalian gak mau terima. Berarti sekarang saya mau mengobati, asal nanti kalau kepala suku kamu sembuh, saya dikasih kambing. Deal sepakat, datanglah sahabat ini. Lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Sembuh. Sembuh. Kemudian mereka dikasih kambing. Sampai di camp tadi, sahabat tuh bingung, ini boleh gak disembelih? Akhirnya mereka mengatakan, jangan disembelih dulu sampai kita lapor kepada Nabi SAW. Kemudian setibanya di Madinah, mereka menceritakan kejadian itu. Lalu Nabi SAW tanya kepada sahabat yang meruqyah tadi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah adalah ruqyah? Ya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, tolong saya dikasih jatah. Ya. Dan itu sebagai bentuk bahwasanya beliau setuju dengan praktik tadi. Sehingga adanya balasan, karena sudah mencapai target, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan satu lagi melalui WA. Dari Ummu Ahmad di Bandung, Afan Ustadz izin bertanya, jadi pendapat Ustadz dropshipping itu boleh atau tidak? Afan, saya belum bisa mengambil kesimpulan karena mulai dari pertengahan. Baik, berarti besok Anda ikuti kajian dari awal. Dan tadi kita belum membahas final dari hukum dropshipping, apakah boleh atau tidak. Kita baru menyebutkan terjadinya khilaf di antara para asatidah dan latar belakang perbedaannya. Sementara kesimpulannya apakah dropshipping boleh atau tidak, insya Allah akan kita bahas besok ya. Jangan sampai telat bangun. Baik, kita angkat satu pertanyaan, silahkan. Halo. Silakan Bapak. Mohon televisinya volumenya dikecilkan. Halo. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Volume televisi tolong dikecilkan, Pak. Ya, sudah dikecilkan. Oke. Ustaz, Anda mau bertanya mengenai transaksi. Jadi, kalau kami ingin membeli sebuah barang, ya, lalu kemudian penjualnya itu, barangnya itu daging, Ustaz, ya. Penjualnya itu menyatakan bahwa daging ini harganya 1 kilo 100 ribu. Nah, lalu kemudian ketika kami akan melakukan pembayaran, oke, saya beli 2 kilo. Ketika kami akan melakukan pembayaran, nah, penjualnya ini mengatakan, nanti dulu deh bayarnya, soalnya nanti dagingnya itu, datangnya itu memang sudah pak-pakan, tapi belum tentu persis 100 ribu. Jadi terkadang, misalnya, belum tentu 1 kilo, jadi mungkin karena datang itu 1 kilo 1 on atau 1 kilo 1,5 on gitu, sehingga pembayaran itu nanti menyesuaikan tergantung berapa besarnya beratnya daging yang akan datang nanti itu. Nah, maka ketika kemudian daging datang, dihitung baru diberitahukan harganya sekian, baru kemudian kita bayar. Nah, yang seperti itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz. Ya, kalau boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Insyaallah dari praktek yang Bapak sampaikan, jika skema akadnya adalah musawamah lil amir bisyira. Musawamah lil amir bisyira itu susah untuk diterjemahkan ya. Intinya, saat pertemuan pertama karena daging belum ada, yang dilakukan bukan akad tapi rencana akad. Sehingga Bapak tidak membayar speser pun dan nunggu dagingnya datang. Lalu ketika dagingnya datang, Bapak kembali datang ya, untuk melakukan akad dengan daging yang sudah ada. Sehingga di situ pasti berat daging berapa, duit yang harus dibayarkan berapa. Model transaksi seperti ini hukumnya boleh. Dan itu yang dimaksud dengan istilah musawamah lil amir bisyira atau baik lil wa'id bisyira. Dan insya Allah tidak ada masalah dengan ketentuan setelah daging datang, Bapak berhak untuk tidak jadi beli. Karena tadi belum akad, tapi sifatnya baru rencana akad, sehingga Bapak dapat informasi harga per kilo kurang lebih sekian, dan nanti akadnya baru dilakukan setelah barang datang. Nah itu hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.